Ibunya yang sebelah sini, tahu lagunya nggak? Bu? Bareng ya, Bu ya. Irama lincah dan mengasihkan lagu selera muda. surga sekeras irama licak mengasihkan ketukan irama perpaduan enak juga buat kesedahan burung darah terbang melayang menari-nari di atas awan burung darah terbang melayang menari-nari di atas awan hei darah manis mari berdendang lagu selera muda sekarang irama lincah dan mengasihkan enak juga buat kesedahan. Alhamdulillah ada satu buah tembang koleksi terbaru dari Ezura, ada pantun gembira sudah dihadirkan.